ngene, ora koyo ngene, sing tak jaluk uga sing tak karep ketepo karo nyatane, cerita cintaku dan dirimu akhirnya kok nenes endinge koyo ngene. Ini kisah cintaku sungguh teramat pilu, musta sudah anganku untuk menyanding siramu, saiki mongkari keton ku wes ninggal siramu. Sonia.